sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri mudassatuha, fa inna kulla mudassatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Kita melanjutkan pada bab ke-36, babu maja'a firriya, bab apa yang telah datang dari ancaman penjelasan tentang riya. Sudah kita sebutkan kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid, karena di dalam riya ini termasuk syirik kecil. Sedangkan syirik lawan dari tauhid. Nah, walaupun syiriknya kecil. Sehingga oleh Imam rahimahullah, riya dimasukkan, bab riya dimasukkan dalam kitab tauhid. Yang kedua, telah kita sebutkan ta'rifur riya, pengertian makna riya lughatan wa istilahan, bahwa riya masuk di dalamnya adalah sum'ah, amalan yang dilakukan untuk dilihat manusia agar dipuji dan disanjung dengan amalan tersebut. Kalau itu bentuknya ucapan, namanya sum'ah. Kalau itu bentuknya perbuatan, namanya riya. Dan semua kategori syirik asghar. Barakallahu fik. Yang ketiga, riya perilaku yang sangat tercela. Kenapa? Wa huwa min sifatil munafiqin. Riya ini adalah sifatnya orang munafikin. Barakallahu fik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dalam surat An-Nisa 142, Allah menjelaskan sifat-sifat orang munafik. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila mereka menegakkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah, qamu kusala, mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Yang paling malas waktu isya dan subuh. Kenapa paling malas pada 2 waktu ini? Karena suasananya gelap. Sholat saat itu tidak terlihat oleh Rasulullah SAW. Siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Tidak bisa dilihat satu persatu. Tidak ada absennya. Nah, orang munafik kesempatan. Kalau isya dan subuh tidak nongol. Alasannya apa? Rasul tidak lihat. Itulah riya. Jadi ibadah sekedar dilihat orang. Barakallahu fik. Dan dipuji dengan amalannya tersebut. Atau sekedar diakui. Saya orang Islam. Munafikin. Yang kedua, yura'unan nas. Mereka riya. Ibadahnya riya. Ingin dilihat, dipuji oleh manusia. Dan ini syahid dalam bab. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang ketiga, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ketika sholat asar menunggu matahari tenggelam, lalu mereka melakukan naqrah arba'ah. Seperti ayam nucuk 4 kali. Cepat sekali sholatnya. Wala yadkurunallaha illa qalila. Itu menunda waktu sampai habis waktunya baru sholat. Itu pun cepat sekali. Itu model gaya sifat sholatnya munafikin. Menunda-nunda waktu. Sampai habis waktu baru cepat sholatnya. Itu pembahasan terakhir, 3 poin. Kesimpulan dari pembahasan yang lalu, kita masuk ucapan muallif rahimahullah. Waria'u, bisa dilihat yang punya kitab. Waria'u yabhasu fi maqamain. Pembahasan riya itu pada 2 kedudukan, 2 keadaan. Maqam, keadaan yang pertama yang dibahas dalam bab riya, hukmuhu, fi hukmihi, tentang hukum riya. Apa hukumnya riya? Fanaqulu, kami katakan, maqam, pembahasan posisi yang penting yang pertama tentang hukum riya, kami katakan, ar-riya'u minasyirkil asghar. Riya itu termasuk syirik yang kecil. Wa li'annal insana, dikarenakan seorang qasada bi'ibadatihi ghairallah. Dikarenakan seorang bertujuan dengan ibadahnya itu untuk selain Allah. Dia sholat tapi ingin dipuji orang. Berarti ada tujuan yang lain selain sholat. Bukan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalaupun mengharapkan pahala di sisi Allah, ada yang lain di sana. Pujian orang. Riya. Bahkan kata Syekh, waqad yasilu ilal akbar. Bahkan kadang. Riya ini kadang bisa tersampaikan kepada syirik akbar. Bukan hanya syirik kecil, bisa mencapai tingkatan syirik akbar. Waqad masala Ibnul Qayyim di syirkil asghar. Sebagaimana telah dimisalkan, digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang pembahasan syirik asghar. Apa kata Ibnu Qayyim? Faqala, mislu yasiru riya. Wahada yadullu ala anna riya kasirun qad yasilu ilal akbar. Kalau kita lihat pembahasan Ibnu Qayyim yang namanya syirik asghar, mislu yasiru riya. Seperti berjalannya riya. Berarti perjalanan riya bisa mencapai al-kasirah, bentuknya banyak, qad yasil, kadang sampai ilal akbar. Sampai tingkatan syirik akbar. Di situ ada penjelasan Syekh Saleh Fauzan yang lebih jelas di dalam penjelasan syirik asghar. Dalam hal riya bisa berubah menjadi syirik akbar. Qala, kapan itu berubah menjadi syirik akbar? Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, idza kana qasdul insan bi jami'i a'malihi, apabila tujuan seorang pada semua amalannya, mura'atanas, ingin dilihat, dipuji orang. Pada semua amalannya, tujuannya ingin dilihat, dipuji orang. Wala yaqsud wajhallah abadan. Tidak ada maksud tujuan mengharap wajah Allah selamanya. Ini tingkatan syirik akbar. Perhatikan ucapan Syekh Saleh Fauzan, "Idza kana qasdul insan bijami' a'malihi mura'atan nas wa la yuqsadu wajhallah abadan." Syirik akbar dari amalan riya apabila seorang tujuannya pada semua amalannya mura'atan nas, untuk dilihat, dipuji orang, bukan tujuannya wajah Allah, mengharap wajah Allah selamanya. Wa innama qasduhu al-aish ma'al muslimin. Tidak lain tujuannya bisa hidup bersama kaum muslimin. Wa haqni dammihi wa hifdhi malih. Sekedar terjaga darahnya, terjaga hartanya. Lalu Syekh Saleh Fauzan berdalil surat An-Nisa tadi 142. Barakallahu fik. Jadi sudah tergambar kapan riya berubah menjadi syirik akbar? Tadi ketentuannya kata Syekh Saleh Fauzan, kalau tujuan semua amalannya mura'atanas, bukan mengharap wajah Allah selamanya, tapi tujuannya sekedar bisa hidup, diakui bersama kaum muslimin, terjaga darahnya, terjaga hartanya saja. Begitulah yang akan menjadikan mereka innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Orang munafik itu di bawah yang paling bawahnya neraka. Jadi posisinya paling bawahnya neraka. Paling mengerikannya. Kenapa? Karena memang kejahatannya orang munafik luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Kenapa? La ilaha illa wa la ilaha ula. Mudabdabina baina dalik. La ilaha illa. Tidak bergabung bersama kaum muslimin. Tidak pula bersama kaum kafirin. Mudabdabin. Ragu kesana, ragu kesini. Sehingga kalau menguntungkan bersama kaum muslimin, bergabung bersama kaum muslimin. Kalau menguntungkan bersama kaum kafirin, innamakum innama nahnu mustazi'un. Saya bersama kalian, kami hanya ngolok-olok Islam dan kaum muslimin. Ini sifat munafikin. Yang mudah dikatakan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah. Kembali kepada ucapan Syekh. Jadi syirik riya jadi syirik akbar tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Maqamu tsani, kedudukan yang kedua, pembahasan yang kedua, fi hukmil ibadah idza khalatoha riya. Pembahasan yang kedua tentang hukum ibadah apabila tercampurkan dengan riya. Wa huwa ala salasati aujuh. Dan ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Dilihat. Keadaan yang pertama. Ayakun al-ba'isu ala al-ibadah mura'atan nas minal asl. Keadaan yang pertama, jika yang membangkitkan atas ibadah itu mura'atan nas, ingin dilihat, dipuji orang. Minal asli, dari asalnya. Asal niat, pondasi yang dibangun, yang membangkitkan dia beribadah, mura'atan nas. Jadi, saya ulangi. Jika yang membangkitkan atas ibadah itu mura'atan nas, ingin dilihat, dipuji orang, itu asal niatnya. Maka contohnya apa? Kaman qoma wa yusalli min ajli mura'atin nas. Seperti orang yang sholat Ia sholat, mendirikan sholat, namun tujuannya ingin dilihat, dipuji orang. Walam yaksud wajhallah. Tidak ada maksud tujuan mengharap wajah Allah. Sekedar mencari wajah orang. Fahada syirkun. Maka ini perbuatan apa? Syirik. Ashor. Wal ibadah batilah. Dan ibadahnya batil. Ibadah yang dilakukan, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Asal ibadahnya bukan untuk Allah. Ana ughni syuraka, saya tidak butuh sekutu-sekutu. Ini keadaan yang pertama. Sholat tujuannya sekedar dilihat orang, bukan mengharap wajah Allah. Yang kedua, ayakuna musyarikan lil ibadah fi asnaiha. Jika ibadahnya musyarikan, berserikat, bergabung dengan riya. Tapi apa? Fi asnaiha, di tengah-tengah ibadahnya. Jika riya bergabung dengan suatu ibadah, fi asnaiha, di tengah-tengah ibadah. Bimakna artinya, ayakun alhamilu lahu fi awali amrihi al-ikhlasu lillah. Maknanya, yang mendorong pada awal melaksanakan ibadahnya, fi awali amrihi, pada awal urusan ibadahnya, al-ikhlas lillah. Dia berangkat ke masjid, dia belajar agama, asal muasalnya lillah. Tapi begitu di tengah sholatnya, di tengah ibadahnya, toro'a muncul. Toro'a, summa yatra'u arriya'a fi asna'il ibadah. Summa yatra'u riya'u fi asna'il ibadah, lalu muncul. Toro'a, muncul di hatinya. Muncul di hatinya, apa itu? Riya. Di tengah ibadahnya muncul riya. Maka fa in kanat al-ibadatu la yanbani akhiruha ala awwaliha fa awwaluha sahih bi kulli hal wal batilu akhiruha. Maka jika ibadah itu tidak terbangun di akhirnya ala awwaliha, atas awalnya niatnya ikhlas, tapi di tengah tidak ikhlas. Fa awaluha sahih. Maka yang awal tadi ibadahnya sahih bi kulli hal. Wal batil akhiruha. Yang batil yang akhirnya. Contoh. Syekh mencontohkan adalah di sini rajulun indahu mi'atu riyal. Seorang punya uang 100 real. Qad a'addaha li shadaqah. Dia siapkan a'addaha 100 rial untuk shadaqah. Fatasaddaqa bi 50 mukhlisha. Dia keluarkan 50 rial ikhlas lillah. Dia bagi-bagikan. La yuriduna wajhallah. Tidak menginginkan wajah orang. Betul-betul ikhlas. Lalu waro'a fil khamsinal baqiyah, dan bersifat berbuat ria dalam ibadah sodakohnya yang 50, yang sisa 50 dia sodakohkan. Tapi apa? Dicampur di awal, di akhirnya, atau di tengahnya ria. Maka kalau begitu kata Syekh, fal ula hukmuha sahih. Sodakoh yang 50 real tadi, yang dia ikhlas, sahih. Diterima oleh Allah. Wasaniya batilah. Yang kedua, yang 50 yang tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Batil. Itu kalau ibadah riya muncul di tengah. Amma idha kanatil ibadatu yanbani akhiroha ala awaliha, fahiya ala halain. Adapun apabila ibadah dibangun ikhlas di akhirnya. Juga ala awaliha, juga di awalnya. Awalnya ikhlas, di akhirnya juga dibangun di atas ikhlas. Fahiya ala halain. Ini ada dua keadaan. Yang pertama, ayuda fi arya. Di awal ibadah, dia ikhlas. Tiba-tiba di tengah-tengah ibadahnya, muncul riya. Maka, ayudafi arya. Lalu, keadaan yang pertama, yudafi, dia lawan. Hati yang menginginkan riya, dia lawan. Tidak boleh riya, tidak boleh riya. Riya itu syirik, dia tahu hukumnya. Tidak boleh riya, harus ikhlas. Terus dilawan, dilawan, dilawan. Barakallahu fik. Wala yaskunu ilaiha, dia tidak tenang dengan dia itu dipuji orang, karena bukan itu yang diharapkan. Wal yaridu anhu wa yakrahuhu, bahkan dia berpaling, bahkan benci. Maka yang seperti ini, fa innahu la yu'athir alaihi syai'a, tidak ada pengaruhnya. Barakallahu fik. Dalilnya apa? Tidak ada pengaruhnya. Karena dia juga berusaha-berusaha melawan. Melawan, melawan, melawan. Karena ibadah kalau dipuji orang, akan muncul riya. Makanya Rasul mengingatkan sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang memuji kita dengan suatu pujian, taburkan apa namanya tanah ke wajahnya. Karena dia ingin menebas leher kita. Kadang ada orang yang tidak kuat dengan pujian. Akhirnya muncul riya, riya, riya, riya. Akhirnya hancur ibadahnya. Adapun orang yang berusaha melawan, melawan, melawan. Menghindar, menghindar, menghindar. Selamat. Barakallahu fikum. Dalilnya. Inna allaha tajawaza an ummati mahaddasat bihi anfusuha. Malam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah tajawaz akan memaafkan dari umatku ma hadasat bihi anfusuha, apa yang hadasat dibisikkan, diucapkan oleh dirinya. Malam ta'mal au tatakallam, selama hal yang dibisikkan itu tidak jadi dilakukan dan tidak jadi diucapkan. Allah mau mengampuni. Cuman bisikan-bisikan. Terbisik di hati kita ingin melakukan dosa. Masya Allah, enak sekali orang itu ya berbuat dosa. Kapan saya bisa seperti itu ya? Bisikan jahat. Antum melawan. Antum tidak jadi melakukan. Antum tidak mengucapkan kepada siapapun. Saya ingin seperti itu loh. Dia tahan. Sabar. Ketika orang tersebut lam ta'mal wa lam tatakallam, Allah mengampuni bisikan-bisikan tadi. Barakallahu fikum. Maha lembut Allah. Allah Maha tahu isi hati kita. Barakallahu fikum. Misalu dzalik, contohnya Syekh mencontohkan rajulun qama yusalli raka'ataini mukhlishon lah. Contohnya apa? Seorang berdiri salat 2 rakaat. Ikhlas lillah. Wa fi raka'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua ahassa birriya, dia merasakan adanya riya. Dirinya dibisik-bisiki, riyalah kamu, di belakang kamu banyak orang, di belakang kamu banyak orang yang kagum kepada bacaanmu, dibisiki. Fasara yudafi'uh, lalu dia berusaha, jadilah dia melawannya. Tidak boleh riya. Riya itu syirik. Dia lawan. Perang batin. Dia perang batin. Iya. Mau riya, mau ikhlas. Kalau ikhlas diterima, kalau riya tidak diterima. Perang batin. Fahina idin tubtilu jami'al wa fa'ina dalik la yadurruh. Kalau dia lawan, bisikan tadi, ahassa yang mulai dia bisikkan di dalam hatinya tadi, la yadurruhu, tidak membahayakan. wala yu'assiru ala salatihi syai'an, tidak berpengaruh dengan salatnya sedikit pun karena dia sudah berusaha melawan. Itu kalau dia melaksanakan ibadah dari awalnya ikhlas, di akhirnya juga ikhlas, walaupun di tengahnya muncul apa? Riya. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua. Jadi amalan itu dibangun di atas ikhlas awalnya, tapi kadang muncul riya di tengahnya. Barakallahu fikum. Yang kedua. Ayat ma inna ilaha dariya'i wa la yudafi'uhu. Orang tersebut merasa tenang kepada amalan yang dia riya, wa la yudafi'uhu, dan tidak berusaha melawannya. Riya itu penyakit, harus diobati. Dulu para salaf ketika membaca Al-Quran, lalu lihat ada orang melihat, langsung ditutup, sudah jadi. Khawatir muncul apa? Riya. Itu salaf. Dulu para salaf belajar agama. Seperti Sufyan, setelah menjadi imam. Imam besar Sufyan. Dicari-cari oleh penguasa. Mana Sufyan? Mau diapakan? Mau dijadikan seorang mufti. Qadi. Sufyan akhirnya bersembunyi. Bersembunyi. Tak mau memegang sebuah urusan besar, urusan umat. Ilmunya diakui. Itu para tabi'in. Itu para salaf kita. Bahkan sebagian salaf ketika menyampaikan ilmu, berkumpul beberapa orang, dia tinggalkan. Khawatir muncul pada dirinya hal-hal yang tidak baik. Betul-betul ujian bagi para ahli ilmu, orang yang memberikan faedah ilmiah, betul-betul harus menjaga keikhlasan. Kapan muncul? Harus dilawan. Adapun orang yang justru tenang, tidak berusaha membelanya, malah kemudian dia berusaha riyaan wa sum'atan, fahina idin tubtil jami'ul ibadah. Maka ini yang menjadikan batalnya semua ibadah. Li'anna akhiruha mabniun ala awaliha wa murtabitun bih. Karena yang akhirnya dibangun atas yang awalnya. Kalau akhirnya tidak ikhlas, yang awal jadi hapus. Kenapa? Wa murtabitun bih. Karena berkaitan. Contoh. Rajulun qoma. Seorang berdiri. Yusolli sholat rokaataini mukhlison lillah. Orang sholat dua rokaat. Dia berdiri sholat dua rokaat. Ikhlas lillah. Wafi rokaat isaniyah. Pada rakaat yang kedua. Toro'a alaihi. Muncul pada jiwanya. Hatinya. Ariya'u, riya. Li ihsasihi bisaksin yanduru ilaih. Karena dia merasakan ihsas. Dia merasakan di belakangnya. Ada orang yang melihatnya. Di belakang saya ada makmum, orang besar. Orang penting. Yang mungkin saya jadi dapat sesuatu kalau dia di sholat di belakang saya. Dia rasakan ada orang yang di belakangnya melihatnya atau ikut sholat bersamanya, muncul riya. Fatma anna lidhalik, maka merasa tenang dengan perbuatan riyanya. Wa naza'a ilaih fatubtilu sholatah, dan dia cabut amalnya dengan riya tadi. Dia terus melakukan riya tadi. Fatubtilu sholatahu kullah. Batallah sholat semuanya. Lirtibatiha ba'duha biba'din. Karena berkaitan satu sama lain. Itu kondisi yang kedua. Kalau orang itu merasa aman. tenang ketika dia riya. Barakallahu fikum. Yang ketiga maksudnya keadaan orang yang beribadah yang bercampur dengan apa? Riya. Yang ketiga, ayat ro'a ba'dal intihail ibadah. Riya ma yatra'u ba'da intihail ibadah. Riya yang muncul setelah selesainya ibadah. Rampung ibadah, tiba-tiba muncul riya. Mungkin? Sangat mungkin. Fa innahu la yu'athir 'alaiha syai'a. Itu tidak berpengaruh bagi dia sedikit pun. Allahumma illa ayakuna fihi udwan. Ya Allah, kecuali kalau ada padanya bentuk udwan, permusuhan. Contohnya, kalmanni wal ada bis sadaqah. Seperti mengundat-undat. Antum sodakoh kepada si fulan, sudah dikasihkan, sudah ditransfer. Antum setelah setahun mengundat. Kamu tidak tahu saya. Disakiti, diundat. Bukan kamu sudah saya kasih sodakoh. Kenapa kamu tidak taat kepada saya? Lihat. Wal ada atau menyakiti. Bukan kamu orang miskin, maka saya kasih. Iya, memang orang miskin sesuatu yang tidak kita sukai. Kefakiran tidak kita sukai, bahkan kita berlindung dari kefakiran. Tahu saya orang fakir. Sehingga ada orang ngasih sedekah misalnya. Kalau dikatakan dasar orang fakir, sakit apa tidak? Sakit hati. Walaupun banyak sekarang, orang zaman sekarang daftar saya orang miskin, seorang miskin. Walaupun dia sudah kaya. Kan begitu. Barakallahu fiik. Ini namanya udwan. Ada semacam permusuhan, kebencian, menyakiti kepada orang lain dengan sedekah. Itu batal sedekahnya. Fa in hadzal udwana yakunu itsmahu muqabilan li ajri sadaqah fayubtiluha. Maka bentuk permusuhan, kebencian kepada orang yang dia beri sedekah itu menjadi dosanya sebagai lawan dari pahala sedekahnya dan itu menghapus pahala sedekah. Dalilnya surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Apa sebabnya batal sedekah? Bil manni wal adza. Dengan cara al-manni, mengundat-undat sodakohnya. Diunda-tunda pemberian sodakohnya, jariahnya, wakafnya. Diunda-tunda. Seperti kalau digambarkan orang yang menarik sodakoh, digambarkan oleh beliau SAW, seperti anjing yang muntah, lalu untahannya di apa? Ditelan lagi, dicilatin, dimakan lagi. Gambarannya pakai anjing. Orang kalau digambarkan dengan perbuatan anjing menunjukkan perbuatan apa? Jelek. Siapa yang mengatakan perbuatan anjing itu baik? Jelek. Sudah kayak gitu, digambarkan anjing yang muntah lebih jelek lagi. Anjing muntah terus dicilatin untahannya. Seorang mukmin yang sudah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sudah itu ikhlaskan. Tidak usah diundat-undat. Itu harta yang abadi yang akan kita dapat di akhirat. Yang kedua, kata Allah, wal adza, dan dengan menyakiti orang yang diberi sedekah. Mau kasih sedekah, sedekah saja, tidak usah menyakiti orang yang diberi sedekah. Barakallahu fikum. Itu kalau niatnya sedekah. Kalau cuma bagi-bagi uang. Terus ketika dia tidak sejalan dengan keinginannya, marah. Ini sedekah atau apa ini? Sudah dikasih sembako misalnya, bingkisan. Ketika suatu saat yang dia inginkan tidak didapat, loh kamu kenapa tidak milih saya? Oh, ternyata ada maksud duniawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka betul-betul apa yang dikeluarkan dari harta-harta kita, ikhlaskan untuk apa? Karena Nabi bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat hatta yus'ala an arba. Ditanya empat hal. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dihabiskan? Wa an malih min aina iktasaba wa fima anfaqah, hartanya dari mana untuk apa dibelanjakan? Wa an ilmihi fima amila bihi, yang keempat, ilmu untuk apa dia amalkan. Maka betul-betul nikmat tadi, umur, masa muda, harta, ilmu, amanah, yang harus diikhlaskan di dalam menjalankan segala jenis kenikmatan tadi untuk mengharap wajah Allah. Walaysa minariya. Nah sekarang bukan termasuk kategori riya. Apa itu? Ayafrohal insanu biilmihi, biilmin nas, biibadatihi. Bukan termasuk riya ayafrohal insan. Seorang merasa bahagia bi ilmin nas bi ibadatihi li anna hada innama tara'a ba'dal farah minal ibadah, mengetahuinya manusia dengan ibadahnya karena ini muncul setelah selesainya ibadah. Barakallahu fik. Jadi ketika orang tahu kita beribadah, antum habis taklim ya? Iya. Bukan suatu masalah, bukan aib. Karena kita sudah ibadah, selesai sudah. Dia tahu tidak masalah. Apalagi ini kebaikan, mudah-mudahan dia jadi ikut kebaikan. Barakallahu fik. Walaysa mina riya, bukan termasuk juga riya. Ayah rohal insan bifi'li ta'afi nafsihi. Seorang merasa bahagia dengan perbuatan ketaatan yang dilakukan oleh dirinya. Bal dalika dalil, bahkan itu sebagai dalil ala imanihi, atas keimanannya. Man sarathu hasanata wa sa'at sayiatahu fadzalikal mu'min, kata beliau, barang siapa yang sarathu hasanatu, menjadikan senang atas kebaikannya, dia senang dengan kebaikan yang dia lakukan. Wasaat husayyatuh, dan merasakan jeleknya atas perbuatan jelek yang dia lakukan. Kenapa saya berbuat jelek? Jelek sekali saya. Fadzalika mukmin. Itulah namanya orang mukmin. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi wa shahahahu Albani. Ini disebut tilka ajilun busral mukmin. Orang itu ibadah bukan nyari pujian orang, tapi orang memujinya. Dan dia tidak mengharapkan pujian orang, tapi orang menyebut kebaikannya. Kata Nabi, tilka ajil, itulah perkara yang disegerakan busra al-mu'min, sebagai kabar gembira untuk orang mu'min. Barakallahu fik. Sebagaimana Nabi SAW ketika dilewati seorang jenazah, ya, maka Nabi mendengar orang memujinya, qad wajabat, wajib bagi orang itu. Ketika ada orang mencelaknya, jenazah tersebut, lewat jenazah lagi, mencelaknya, wajabat. Jadi, amal baik dilihat orang. Orang akan melihat kebaikan kita, lalu orang memuji kita, dan kita mengharapkan pujian itu, tidak mengharapkannya. Itu namanya busro ajil, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah. Barakallahu fikum. Sehingga Rasul ditanyakan, wama wajabat, apa yang disebut wajabat? Jenazah ini orang baik, dipuji orang oleh manusia dengan kebaikan, maka wajib bagi dia surga. Yang kedua, jenazah ini orang jelek, orang pun menyebut kejelekannya, wajabat, maka wajib bagi dia neraka. Itulah kebaikan, kadang disegerakan oleh Allah, kebaikan-kebaikannya di dunia, bagi seorang mukmin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.